quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini dengan limpah dan kurnia daripada Allah, kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Jam'ul Jawami' yang tertangguh dengan sebab kedatangan Ramadan yang lepas. Jadi kita nak sambung tu muka surat berapa orang yang ada kitab? Tak ada kitab sorang. Muka lima. Kat mana tu? Atas sekali. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ke-16 qadirun, artinya yang kuasa. Lawannya qadirun, yang lemah. Wajib, ini wajib pada akal yang kuasanya, mustahil yang lemahnya. Jadi apabila telah sabitlah pada Allah subhanahu wa ta'ala akan satu sifat namanya kudrah, ada kuasa pada Allah, maka orang yang ada kuasa itu dikatakan orang yang berkuasa. Bila ada ilmu pada seseorang, maka orang itu kita kata alim. Dengan sebab apa kita kata alim? Dengan sebab ilmu ada pada tubuh badan beliau. Kita kata alim. Kalau buang ilmu itu daripada dia, maka datanglah nama ghairu alim ataupun jahilun. Maka Allah ni dia berkuasa, maka Allah itulah dikatakan yang berkuasa. Dengan sebab kita sabitkan dah sifat berkuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang berkuasa. Yang berkuasa tu kalau mengikut apa benda ni, ibarat ulama-ulama khalaf dalam bab ilmu akidah ini, dia kata sifat maknawiyah. Sebab apa sebut sifat maknawiyah? Kerana ada dah sabit sifat ma'ani pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan ni bukan kita nak bilang, tujuan ni supaya bila kita kenal sifat Allah, maka kita bertambah lagi yakin dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang tak mustahak. Tidak penting bilang. Apa pun kalau tak kena gaya ni, tak boleh faedah sikit pun. Kita nak faham dan kita beramal dengan kefahaman kita itu tentang sifat-sifat Allah yang membawa kepada takwa kepada Allah, ataupun yang telah takwa semakin takwa lagi kepada Allah. Dengan kita kenal sifat Allah, bukan dengan hafal saja, kita tidak akan ditanya dalam kubur berapa sifat Allah, sifat ma'ani berapa, sifat salbiah berapa. Tak ada soalan kubur. Tapi tujuan bila kita belajar, kita kenal sifat Allah, maka orang yang bersifat dengan sifat yang kamalat seperti ini, tak munasabah sekali-kali kita menyalahi segala perintahnya. Tak munasabah sekali-kali kali di waktu turun hukum dalam Quran, kita pakat tinggal belaka. Tak munasabah sekali-kali kalau dia larang, kita pakat buat belaka. Kenapa? Kerana orang ini adalah bersifat dengan sifat yang sangat sempurna, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan mengenal Allah. Nak kenal zat, tak dapat kenal sifat. Sifat sekadar yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Cara nak belajar, kok pandailah lagu-lagu mana, cara yang memudahkan kita. Orang yang mudah cara salat, belajar cara salat. Orang mudah cara khalaf, cara sifat 20, cara khalaf. Tak payah balas. Nak, tujuan bukan nak ke sifat ni. Nampak? Sifat ni tetap ada pada Allah SWT. Kita nafi pun ada juga. Tujuannya nak menambah keimanan, ketakwaan dan rasa gerung kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita kenal. Tak kenal tu lah, tak takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah hamba-hambaku yang ada ilmu. Bukan ilmu-ilmu lain. Ilmu maknanya dia tahu tentang kebesaran Allah. Dia tahu tentang kehebatan Allah, ilmu tu, maka dia akan takut. Ke-17, muridun, artinya yang berkehendak, yakni yang jadi segala alam dengan kehendaknya Allah, mustahil jadi yang tiada dikehendakinya Allah. Bila Allah ada sifat kudrat, sifat iradah, sifat berkehendak, maka Allah dikatakan yang berkehendak. Kalau orang mengaji ilmu kalimah, antara apa masdar dengan isim fa'il itu saja. Yang kita nak zat Allah Ta'ala yang tidak ada dulu kediam. Dan sifat ni bilang 1, 2, 3 sampai 20 ni ulama bilang. Yang sebenarnya tak ada dulu kediam. Segala sifat Allah qadim sebagaimana zatnya. Bukan ada nombor 1, nombor 2, nombor 8, nombor 13, nombor 16, tak ada. Dia orang ni bilang kemudian tujuan nak bagi mudah. Dan kalau kita faham dah, tak payah bilang, tak apa, muja baru. Nah, ha. Macam rukun semayang zaman Nabi tak ada. Carilah hadis rukun semayang 13 perkara tak ada. Faham tak? Dia tu kan dia bilang. Bilang maksud kita mudah. Buat se-se. Dalam bilang 13 pun berharambang kali. Faham tak? Ha. Nak suruh mudah saja. Tujuan nak mempermudahkan kita. Jadi ilmu fiqah kita nak beramal pada zahir ni. Halal haram kita nak tinggal begitu begini, nak buat, nak temu dengan orang. Tak. Macam-macam hal. Ilmu akidah, ilmu tauhid ni nak meneguhkan iman kita. Kalau hak tak beriman, jadi beriman. Hak beriman, kau mantap imannya. Tak. Tanda kita makin beriman kepada Allah. Tak. Semakin hari, semakin kita tak suka kepada apa yang telah dilakukan oleh manusia mutaakhirin ini. Yang terang-terang langgar segala perintah Allah. Kalau kita tak ada pun rasa benci kepada manusia-manusia sekarang yang melakukan maksiat siang dan malam, maka tidak ada iman langsung. Nampak? Benci perkara muka tu satu daripada iman dah. Satu daripada iman. Dah kalau tak benci, bahkan suruh pula, datanglah beramai-ramai malam ini di padang. Ha. Batu dua, Kuantan. Nah. Artis-artis terkenal. Bukan kata benci kemungkaran, panggil lah pula. Sebab tu imam ting. Mula-mula ayat yang turun tentang imam. Cerita tentang surga, tentang neraka, tentang azab begitu gini. Dah kemas keming dah. Kejak dah dalam hati para sahabat tentang balasan neraka bagi yang derhaka, balasan syurga bagi yang taat. Turun pula ayat, ni haram, patu haram, ni haram, patu haram. Haram ke dia turun? Nah. Dia tu haram dulu. Masuk iman dulu. Ha, kita Melayu ni iman tak ada. Iman tak ada tu bila kata haram. Oh, haram pula. Ha. Ha. Dia main gitu. Orang kata tak boleh. Ha. Padahal ha, kita mundur ke belakang. Ha, kalau nak main Quran, hadis sama. Iman ada. Orang iman tak jawab gitu. Dia jawab lagu mana? Sami'na wa ata'na. Nah, dia orang iman. Sifat orang yang kapal dah. Kami dengar, dengar dah. Dah kawan ni dapat dengar. Kami ikut. Nah, dah manusia sekarang orang Islam nak ikut dah ayat Quran. Tak buat haram. Dah. Bila mufti kata ni, konsep-konsep seperti ni haram. Oh, TV pula dalam TV keluar. Eh, mufti mana tahu. Masalah hiburan. Dia tahu apa. Dia main lagu tu saja. Pasal apa? Iman ada. Interview orang kaki orang berani hiburan memang iman lah. Tak kita tanya tentang iman, dia iman kata ha, bagus lah, nak kurang sikit pedak-pedak nak pergi ni tanya kaki orang kaki tu kata. Nah, persatuan pencuri baluk umpamanya dia mesyuarat agung. Ini contoh nak lantik apa benda ni pengurusi baru, pasal pengurusi lama mantagak kena 15 tahun je. Nah, latih fungsi baru buat masyarakat. Nah. Maka dilatih dah, dilatih orang mencuri macam dia juga ke dilatih polis. Jadi fungsi. Amboh. Pencuri juga ah. Faham lagi. Jadi takut mari dengar saja, dengar balik dan anak balik. Dengar pak dengar pula. Nah. Tetapi kemungkaran yang ada ni kita tak bertindak satu apa jua pun. Tak guna mari dengar ini ramai-ramai. Nak, ada guna. Dengar ni supaya kita nak cah bateri keimanan kita. Nah. Bateri kita cek, bateri iman kita. AAA. Bukan bateri lori. Nah. Bakar tak tahu lama mana mampu kan. Kena cah. Ha, cah kat orang duduk ngajar tu kita cah dia masuk imam. Dengar hadis, rasa suka ke hadis, dengar Quran, seronok dengar Quran. Nah. Jadi kena beramal. Islam sekarang ditekan, kita kena tolong. Siapa yang tolong agama Allah, Allah pasti tolong dia. Nampak? Kita nak pertolongan Allah ke pertolongan manusia? Allah tolong panjang umur, dia boleh tolong panjang umur. Manusia boleh tolong panjang umur. Bini Perdana Menteri mati. Nah. Yang di Petua Agung sampai masa mati juga. Tak boleh panjang. Yang main pertolongan Allah. Dan Tuhan tolong miskin pun mulia. Dan Tuhan tak tolong kaya sini. Nah. Jadi Allah Ta'ala juga dikatakan yang berkehendak. Maknanya bila Allah yang berkehendak, maka tidak ada sesuatu pun di atas alam ini yang dapat menghalang kehendak Allah. Itu sekarang kita tengok musuh-musuh Islam, bukan saja dalam negara, di seluruh dunia mendapat bermacam, berbagai-bagai kemenangan dalam nak menewaskan maknanya orang Islam. Nah, di Palestin dia menang. Di Jordan, di mana ni? Banyak kemenangan ni. Di Iraq, di Afghanistan. Siapa? Allah kehendak. Nah, Allah masih lagi belum berkehendak nak beri kemenangan total kepada umat Islam. Ada hikmah ni. Ada peperangan tu ada mati syahid. Dengan ada peperangan itu maknanya dapat mengimbangkan pertumbuhan manusia itu sendiri. Ada orang kata, apa perang hormon ni? Ha. Kalau Allah tak jadikan peperangan, maka rosak binasa alam ini. Ha. Itu baru orang bijak cakap. Orang bodoh dia kata, benda perang hormon dah habis-habis. Perang-perang dah habis-habis. Baca Quran dulu. Nah, baca Quran dulu. Allah ni dia yang melahirkan umat manusia. Dia juga yang mematikan. Mematikan mengikut cara dia. Lepas tu dia ada peperangan. Nampak? Yang merancangkan kelahiran dan kematian Allah Ta'ala. Dengan sifat kehendak dia. Sebab tu kita tengok negara yang rakyatnya ramah, Allah matikan ramah sekaligus. Negara yang rakyatnya sedikit, Allah tak buat mati ramai. Kita tengok negara sebelah Skandinavia, Iceland, Norway, Finland, Sweden. Nampak? Kematian 3 orang, 10 hingga 10 orang sehari. Kita tengok India. 10,000 orang mati di India satu hari. Lepas tu banjir di India sekali mati 40,000. Ha. Pasal apa? Rakyat ramai. Pasal apa mati 40,000? Pasal beranak 70,000 di India. Ha. Tiap-tiap 40,000 orang mati, 70,000 lahir. Di Iceland penduduk berapa orang? 13 orang sehari beranak. Mati 7 orang. Nah. Pasal penduduk dia sikit. Penduduk sejuta dah lepas juta. Dan kalau penduduk 800,000 orang, kalau mati 10,000 orang lagi buat macam Cina, macam India, macam Bangladesh. Nah, 15 tahun kosong dah orang. Betul tak? Ha ni. Dah cari buku, buka. Buku panduan. Nah. Di Malaysia ni 7 kelahiran perempuan, 4 kelahiran lelaki. Dekat nak kiamat Nabi kata seorang beranak lelaki 50 puan. Ni semua perancangan Allah. Kalau tak ada sifat iradat dah lewat gini. Iradat yang kamalat. Nah. Batu dia tengok sekarang perempuan lebih ramai daripada lelaki-lelaki IPT. Titik pengajian tinggi 70% bukan puan. Nah, kelahiran ramai puan, kematian ramai lelaki. Takkan lakum mak rempik masuk bawah kena tak ada minum rempik tak beluli dalam lokal overdose buih mulut-mulut jarum duduk tangan ni lelaki. Nah, waktu pening pek kuda nampak duduk bawah koknya bahan ni bawahnya mampu kerah. Lelaki juga mati medan perang lelaki, biar bahagia jalan mati tengah jalan lelaki. Nah, ramai lelaki. Haa, begitu. Sebab tu nak pergi ke akhir sekali perancangan Allah 50 orang perempuan seorang lelaki. Di Terengganu tahun 2004 kalau kita lelaki-lelaki kahwin seorang saja, maka orang perempuan akan lebih 32,000 orang. Tak boleh lelaki menetik radio. Haa. Dah. Sebab tu bila tak ada suami ikut nikah. Naluri sama ya. Sampai masih umur 17, 18, 19 dia nak pada lelaki. tidak dibimbing oleh agama, zina. Ada bimbingan agama, beriman. Tahan dengan keimanan, tak zina. Nampak? Jadi satu lawan satu, tahun 2004, 32,000 orang laki-laki yang perempuan tak akan boleh laki. Pada adat lah. Nampak kalau nak kira rasio, nisbah. Sebab tu tak boleh nikah seorang. Dipahal lebih kurang kabar. Kena nikah dua belah tu. Tolong dia. Kan tolong kita. Tolong dia. Bila dia dah tak ada, tak ada orang masuk pasal seorang sama seorang, dia berlebihan. Berlebihan. Nak lawan dengan siapa? Bangladesh. Nampak nikah. Nah, Pakistan. Nah, macam-macam besen. Ikut ni tak zina. Pasal nafsu sama. Ini serima. Ini iradatullah. Masyiatillah. Kehendak Allah. Yang begitu terancang dengan teliti. Nah. Bahkan segala yang berlaku sekarang ini, 50,000 tahun sebelum daripada dicipta langit dan bumi, telah pun dirancang oleh Allah. Nampak? 50,000 tahun sebelum Tuhan buat langit dan bumi. Nampak lagi? Dan mana tahu Nabi kabur? Bukan ulama, ulama dah tahu dia lagi istihad masalah ni. Dia kena hadis, kena nas. Nampak? Yang ni wajib jadi alam dengan kehendaknya, mustahil jadinya itu dengan tiada berkehendak. Kedua, ke-18 sami'un, artinya yang mendengar, lawannya yang tuli, wajib yang mendengar, mustahil yang tuli. Allah lah Tuhan yang mendengar. Mendengar segala perkara. Bila Allah yang mendengar, maka manusia jangan rasa boleh sembunyi sesuatu pun daripada Allah. Pasal Tuhan mendengar. Kita mendengar seketika-seketika sahaja. Sekarang dengar. Keluar jauh sikit, tak dengar. Dekat sangat, kuat sangat, tak dengar pula. Nah, perancangan-perancangan manusia untuk mengkhianati perjuangan umat Islam, Tuhan dengarlah ke? Mana Tuhan tak balas selalu? Tuhan tak ikut kita. Nah, patutnya hok lawan tok guru, lawan Islam, hina Quran, hina hudud, mampukah lama. Kalau ikut kita lah. Dah, Allah dah ikut orang lain, dah ikut Nabi, dah ikut malaikat. Masa orang tolak dakwah Nabi di Taif tu, malaikat mari lalu nak akak bukit, nak rembah atas penduduk Taif biar mampu kerah habis. Allah tak benar. Faham? Itu perancangan malaikat dah boleh. Masya Allahu kana wa malam yasha' lam yakun. Faham lagi? Kalau malaikat dah yang Allah Ta'ala beri kebebasan mengambil nyawa kita, mampu habis dah hak lawan Islam. Betul tak? Dalih nak ni lah. Siapa nak akak bukit, nak rembah atas penduduk-penduduk kampung yang tolak dakwah Nabi. Nak akak bukit-bukit batu. Bukit rembah atas kampung, jeng. Haa dah. Orang rembah, bonyok dah tak perlu mampu kerah kita. Maknanya kalau lah Allah Ta'ala beri pilihan pada para malaikat, hey Israel, kalau hak mana-mana rasa patut memapu-memapu lah, dah hidup seorang musuh-musuh Islam. Betul tak? Dah ni umur panjang mereka, kehendak Allah. Sebab malaikat tak boleh mematikan suka-suka hati. Dia hanya malakul mautillazi wukila bikum. Dia hanya malaikat yang dilantik menjadi wakil saja. Nah, maka wakil tak akan lawan kehendak muwakil. Nah. Ke-19, basirun abdi, yang melihat lawannya yang buta, wajib yang melihat mustahil yang butanya. Dua sifat ini dia berkaitan sama. Wa kana Allahu sami'an basira. Innahu huwas sami'ul basir. Nampak? Berkaitan sama dia sepasang dalam Quran. Mendengar dan melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Nampak? Kita sosek-sosek dalam gelap tu, Tuhan mendengar dan melihat. Allah tak payah pakai malaikat sebagai syuhad, sebagai saksi. Cukup dengan sifat melihat dan mendengar. Nampak? Tetapi Allah perkuatkan lagi dengan malaikat yang mencatat segala apa kerja-kerja kita. Padahal Allah Ta'ala dah latih apa malaikat. Nah, Kerana manusia ada yang mereka nak menafikan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di hari akhirat ini Allah kata, aku dengar kamu kata siang bulan. Mana bukti? Ni tak, malaikat dengar. Kaki dengar, tangan mendengar. Kulit menjadi saksi berkata-kata. Seolah-olah kalau kita tengok keadaan manusia sekarang ini, Allah itu buta. Nah, dia sanggup buat perkara yang terang-terang haram dalam Quran, dalam hadis, buat terang-terang. Azok ni bukan kata buat kilang azok. Kita isi minyak lori azok pun kita bersubahat tanggung sebanyak mana ada botol azok atas lori ni. Kita kerja pam minyak, mari lori kasbut putih. Nah, datang tu ada dalam 12,000 botol. Nah, dan kita tukar isi minyak, dipanggil bersubahat pada perkara dosa. Dosa banyak mana? 12,000 dosa. Nampak? Itu jaga baik. Sebelum nak menjawab satu-satu jawatan, mengaji dulu. Nampak? Tanya ulama dulu. Boleh ke tak kerja ni? Kalau ni boleh, apa nasihat tuan? Itu nasihat kita kepada orang yang kerja pam minyak. Nah, orang nak pergi berzina, kita pam minyak. Kita tanggung bersubahat tersebut. Orang yang ada rumah sewa, pasangan yang belum bernikah duduk serumah, rumah sewa kita, kita tahu dah tak nikah lagi, beri sewa, haram piti sewa. Nampak? Kita dah waksinya 2-3 bilik bosnya sewa. Ayah Ji yang getih-getih ulang-ulang nenggak Ayah Ji. Bosnya kata, masuk dulu Abang Ji. Makan kuih raya. Tak. Ada apa-apa. Dari Mekah. Mekah. Haji Mabruk. Bukan Mabruk. Jadi gitu. Batu ilmu penting. Sebab tu Yahudi Nasara. Cara nak wifunah Islam. Nak wihacu agama Islam. Jadikanlah anak-anak orang Islam jahil. Cara nak wijahil. Jauhkan daripada majlis-majlis ilmu. Cara nak wijauh, buatlah majlis-majlis yang budak-budak muda suka. Supaya mereka tak dam nak pergi ke majlis-majlis ilmu. Sama ada dalam rumah, televisyen, atau buat di luar. Expo begitu ini, tandingan tu, tandingan ni, biar mereka lalak, maka kita dapat hancurkan Islam tu. Nampak? Kedua puluh mutakallimun, artinya yang berkata-kata lawannya yang kelu wajib, yang berkata mustahil yang kelunya. Allah juga yang berkata-kata sesuai dengan sifat dan zatnya yang maha suci daripada bersamaan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada suatu seumpama Allah. Bila Allah melihat, melihat Allah tidak seperti makhluk. Sempurna belaka segala sifat Allah. Sifat kita ada tetapi kekurangan, kecederaan. No perfect. Nampak? Sifat Allah tak ada sempurna. Kamalah. Kita melihat tak, tapi melihat kita asalnya buta. Ni kita ada ni malam ni, buta dulu. Baru nampak. Masa dalam perut mak buta dulu. Keluar baru nampak. Kaki buta semula. Nah, mari Tansri Izra'i alaihi salam, assalamualaikum. Nah, ayah kita tak dapat melihat, jadi buta. Yang boleh mendengar, jadi pekak. Yang boleh berkata-kata, jadi bisu. Yang boleh bergayung, bersilap lincah, macam-macam, senyap sunyi. Seorang ayah mari. Nah, dia beri salam. Sebut dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, mari malakul maut beri salam, assalamualaikum. Kau tengok kan? Tak? Kau tu jeng lah kita. Kalau mari je kereta tak apa lagi. Tak? Mari terapik atau surat sama, boleh tahan sama ekor. Tak? Kita kerak ekor lagi sikit. Nah. Tapi mari hak ni seorang, hak boleh bercakap, tak boleh cakap. Ketua boleh senyap sunyi. Ada tali pinggang hitam, taekwondo, silat, gayung. Nampak? Judo, boxing siang. Tak gerak. Tunggu orang mandi mari. Korek hidung. Korek linga. Tak kata apa tali pinggang hitam. Kan dia korek linga kan? Korek hidung. Senyak kan? Tok guru gayung. Nampak? Tak kira. Tinggi mana pakat pun, diam. Bisa cerita. Dan ni tak pasti lagi tu galak. Berjoget pagi petang. Rancangan hari raya saja untuk hiburan 100 program. Tak habis ke ni? Mungkin hak muda-muda joget. Hak tua-tua dia ke? Ada dalam satu rancangan dia ambil hak tua-tua. 50 ke atas. Moci-moci, poci-poci. Joget depan ramai-ramai. La ilaha illallah. Muka dah lah uduh. Perangai pula uduh. Diperbodoh-bodohkan oleh orang jahil. Kita dahlah jahil. Dijahilkan pula oleh orang lain. Dengan kebodohan kita itu, mereka dapat mengaut keuntungan daripada siaran-siaran tersebut. Dah bodoh sekali. Tergambar orang ambil gambar kamera apa semua, joget tua nak mampu. Nak rancangan hari raya punya masak. Maaf zahir batin. Ya kata. Tidak tepik rumah ha. Pasal dia kabar dah 2 malam sebelum raya. Jangan ke mana-mana. 100 rancangan telah siap. 100 dalam radio TV 1, TV 2, TV 3, NTV 7-11, TV 9. 100 rancangan. Tak masuk extra. Tuh sungguh. Nah. Dah tengok sedap tengok cerita. Apek. Apek saja 5 movie. Eh? Nampak? Kenal tak apek? Oh, gitu mu kenal lah. Nah. 5 tayangan dia saja. Allah Rabbi. Dia orang nak bayar. Assalamualaikum. Nak naman ni. Nampak? Memang kacau program anak warna nak tengok TV. Ni nak bagi kaya. Jadi karuk habis dah umat Melayu. Betul tak? Jadi karuk habis. Bukan marah tengok TV. Tapi tak kena pada tempat dia. Tak ada jalan dah. Tak jalan dah. Tak pergi dah rumah waris. Tak pergi dah. Tak apa. Kaki ada pula. Nampak? Hari raya bersama Anita. Hari bersama ni pula. Bersama ni pula. Petang baru tubik kejap. Lepas kat itu warga. Ayuh. Maida. Masuk pulau. Gusti raya. Berat. Berat nanah ni. Habis. Kena lebong belaka. Lalah. Mati kerah gitu. Dalam keadaan. Dadang belajar ilmu fiqh. Dadang belajar ilmu tafsir. Dadang belajar ilmu akidah. Dan ni sekarang ni ramai-ramai. Banyak kita tak tahu. Tuan-tuan kata nak tanya ilmu munazarah, ilmu makulah, ilmu apa benda ni. Isti'arah. Nah, ilmu fardu'ain. Tak ada belajar. Tegak kita. Masa itu dicuri oleh Yahudi dan Nasara. Nampak? Walan tarda'ankal Yahud walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Cukuplah dengan tatabi'a. Tak payah hatta tatbula. Nampak? Tidak akan duduk diam Yahudi Nasara sampai kamu semua umat Islam akan mengikut cara orang-orang Yahudi dan Nasara. Sekarang kita ikut cara ni. Cakap dengan anak pun cakap cara Yahudi Nasara. Tak cakap dah macam Rasulullah saja. Nampak? Pakaian pun pesen Yahudi Nasara. Tak tina pun macam Nasara. Tak jatah macam Yahudi. Betul tak? Bangga pula dengan arti-arti Yahudi Nasara. Nampak? Bintang-bintang filem Yahudi Nasara kita hafal mulut. Nama anak Nabi Saikoh Haram dari sebut. Berat kita ni. Berat dah. Berat dah. Nampak? Dia bukan kasar ni. Pesen kita gitu. Bukan kata kasar. Tak kasar mana. Nak? Tok guru kita kasar lagi. Kali kena 3 uti itu. Ha. Tapi gitu. Dia akhir zaman dia kena gitu sekarang. Nah. Kalau kita nitah jalan, dalam keadaan sibuk, kita nitah slow, mati kita. Mesti nitah padu. Nah, nitah buat lengang-lengang, tada-tada, putus kaki. Ini keadaan manusia yang sungguh sibuk, dah boleh dah mengajar slow-slow. Nah, kena keras sikit. Tak keras tak mau. Nah, ha, kalau tak mau tak boleh nak makan semua pula. Bahan tak mau tu lah. Tapi tak lain tu. Nah, dia kekin negang. Maka yang jaiz padanya itu berbuat segala alam atau meninggalkan daripada berbuat dia, maka hasilnya itu dengan 20 sifat itu, iaitu ijab. Artinya mengadakan. Allah harus saja mengadakan alam ini. Dah ni ada dah. Dah Tuhan nak mengada. Kalau Tuhan tidak mau mengadakan alam ini, tak ada. Sebab itu Allah Ta'ala tidak mau mengadakan anak bagi orang yang tidak akan dapat anak. Tak ada anak. Kerana Allah. Wah, mari doktor mana pun. Doktor dia suruh ikhtiar. Dia suruh ikhtiar. Tak mesti segala ikhtiar kita diturut. Cuma kalau kita ikhtiar, kita ingat tawakal kepada Allah. Satu ibadah. Walaupun ikhtiar kita tidak berjaya, tetapi ikhtiar kita dibalas dengan pahala. Nah, Allah tak wajib pun menjadikan alam ini dan sesuatu pun. Dan boleh dijadikan juga. Dengan kehendak je. Fa'alul lima yurid. Allah maha bebas berbuat apa saja yang dia nak buat. Dia tak mau buat bulan. Tak apa. Datuk ada. Kerana dia nak buat. Dia tak mau buat bulan dua. Tinggal seri bulan. Kalau Tuhan nak mengajarkan lima bulan, mesti kita akan nampak lima biji bulan. Betul tak? Dari mana ada se? Dah Tuhan nak mengadakan satu je bulan. Jadi kita tengok di langit, satu je bulan nampak. Kalau buat tiga pun, pun tak bakar lah. Faham? Tak apa tu, bukan politik. Faham? Tauhid dia panggil. Nah. Naik raya nak ke bulan. Bila raya tak buk. Dan i'dam artinya meniadakan. Batulah tengok-tengok kita orang mengajar bab ilmu ni dia ada kan. Tak dia ada mungkin sayuja, mungkin ma'dum ba'dal mauju, mungkin mauju. Nampak? Ba'dal adam. Tak banyak lagi. Mungkin fi'imila annahu lam yuja. Tak kata ulama-ulama. Semua tu kita lah. Makhluk lah maksudnya. Tak. Bila kita berkahwin dapat anak, kehendak Allah. Anak kita pula berkahwin dapat cucu, kehendak Allah juga. Cucu kita tu tak berkahwin tak dapat anak, kehendak Allah juga. Ataupun tak kahwin dapat anak, kehendak Allah juga. Ada orang nikah tak boleh anak? Ada? Ada tak? Tak nikah boleh anak? Ada? Nampak lagi? Anak zina. Mana akad nikah? Nak. Hak panang tu tohok situ, beranak dalam lubang jamban, beranak dalam lokang, beranak dalam tandas sekolah. Nak. Siapa kehendak? Allah Taala kehendak. Tapi ikhtiar daripada kita. Maksud kita dibalas dengan segala kerja-kerja kita. Allah tak zalim. Dan Allah yang kehendak kan, tahu dah Allah kehendak dengan ikhtiar dan fikiran daripada kita. Yang mungkin zina lah berdua. Bila mungkin zina, Allah Ta'ala izinkan jadi dapat anak. Kulah anak. Tapi kamu akan dibalas. Nampak? Ada dengan tak ada ni fidya Allah Ta'ala bagi. Kita yang sedang ada pasti akan tak ada. Yang telah ada dan telah tak ada pun ramai. Tok nenek moyang kita dulu ada. Tak ada. Jadi kita akan tak ada pula. Tak ada kerana dihilangkan oleh akhirnya segala dalam alam ini ditakdakkan oleh Allah. Yakni dengan cara yang sesuai masing-masing. Dihancurkan. Nampak? Gunung ganang pecah berderai belaka. Laut-laut menjadi kering belaka. Tak? Dihancurkan segala tujuh lapis langit. Nah, siapa masa ni? Ini tak siapa masa ni. Sementara belum siapa masa ni menghancurkan alam ini. Ni kita tolong Islam. Nah, kita tugas kita bukanlah hidup kita ni bila besar cari kerja, lepas tu buat rumah, belaki bini, tanggung anak rakam, gitu saja. Ya. Kita ada hak. Masing-masing ada hak. Kita ada hak dengan isteri kita, kita dengan suami kita. Kita dengan jiran, kita dengan masyarakat, kita dengan pemimpin, kita dengan ulama-ulama, kita dengan anak cucu kita, dan kita akan ditanya daripada hak-hak tersebut. Nak saja gitu, ha, makan gaji, nikah, ha, boleh laki, boleh bini, buat rumah duduk, relax dalam tu. Orang nak buat apa, nak buat apa, tak ada peduli aku. Pula cara haram. Nampak? Ada ramah jenis gitu. Itu bukan fitrah yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ada tugas. Laki-laki, perempuan semua menjadi khalifah Allah di muka bumi. Iaitu orang yang menjalankan apa-apa benda ni, hukum-hukum, kewajipan yang diperdukan, yang disuruh, yang digariskan kepada kita oleh Rasulullah. Rasulullah. Nampak? Tidak tahu ada orang yang tak tahu dia wajib kena beri nafkah kepada ayah dia, budak tahu. Bila ayah mak ayah dia miskin, dia ingat ke sunat dia beri bantuan. Wajib. Mana dia tak tahu hak ayah dia yang patut dia tunaikan. Nampak? Tak tahu hanya dia tak belajar. Dia tu belajar tak ada belajar ilmu benda, ilmu fizik. Batu tak reti-reti. Nampak? Kalau ayah dan ibu kita miskin, tak cukup belanja, maka wajib kita tanggung nafkahnya sampai cukup. Katakan keperluan ibu bapa kita 500 sebulan, dia hanya mampu cari 400. Wajib semua anak menampung 100 tu lagi. Dengan main. Nah, wajib atas anak. Dia kata sunat bila ibu bapa kita bukan miskin, mereka kaya. Sunat kita beri sesuatu. Sama ada keuangan ataupun benda-benda lain. Sunat. Tapi kalau tak cukup, miskin, wajib tambah sampai cukup. Nah, itu hak. Bukalah mana-mana dalam bab munakahat, dalam bab nafkah. Bab munakahat, di kitab munakahat, belakang tu bab nafkah. Kipah itu akhiyah ke, kitab Rabah Imam Nawawi ke, belakang tu dalam bab munakahat, dia ada sebut, apabila ayah, apa benda ni, asal kita nak berkahwin, tak ada piti, nak buat ria belanja, wajib porok, iaitu belah anak dia tu, kena cari duit supaya dapat buat mas kahwin. Itu kita rekod. Ha. Toki kita nak nikah sangat, ada witih. Ha. Wajib kata ulama, anak cucu dia tu nak cari calon isteri bagi toki. Orang Terengganu panggil toki, sini panggil dia tok lelaki, panggil sini. Ha. Tokmu. Betul. Takut lain. Panggil macam sini. Ha? Grandpa? Oh, hebatnya. Sejak buka KFC ni, ha? Jadi panggil grandpa berani. Nah. Wajib kena tanggung. Mas kahwin je. Faham tak? Nah. Wajib nikah lagi. Nikah tak? Dah. Nikah tak? Ha, tak apalah, tak dengar. Wajib kena cari calon dia dan ria belanja. Yang pada patut lah, jangan hina orang mahal, tak boleh ha. Hak selama kelas ni dia toki tak ada gigi, tak ada gigi juga anak dara cari. Nah. Ha, wajib dak beri dosa. Dan ni kita kalau toki kita tua dah nak nikah lain, tanya bini mati. Nah, kita pakat marah. 3-4 beradik pakat basa gatai. Tua nak mampu dak reti batu macam-macam dia kata. Tak reti kita, tak ada hukum terus kita. Berlainan terus apa yang digariskan oleh ulama-ulama sebagai panduan. Bakat marah ha? Nampak? Bakat marah. Tua tu nak buat benda tak kira, nak buat benda menikah tua dah. Duduk-duduk surah lah pula. Nampak dia ajar tak kira dia. Dia duduk wasalam. Faham? Bukan ni bukan masalah tua. Masalah kita Tuhan jadi semua dia mesti sepasang. Oh, dah duduk sorang-sorang. Hak sorang-sorang hak segong ubi. Faham? Tu duduk sorang tu. Faham tak? Ha. Wa khalaqna min kulli syai'in zaujain. Kami jadikan daripada tiap-tiap suatu zaujain, dia mesti sepasang. Betul tak? Mana boleh duduk sorang? Sepasang. Dia sepasang Melaka, rambutang, sepasang pisang, dia ada sepasang, dia ada gulit. Nah, tua bukan masalah, mana masalah? Masalah batin tua, masalah dia kena duduk dua orang. Dan kalau duduk seorang, Dan anak cucu tu lagi habis dah. Orang ni duduk Johor, ni duduk kampung, ni duduk rindu. Dia tak pergi, dia serang. Dah kala mati kering. Dia ketik di laba mana-mana apa semua. Nak. Siapa nak kabur pulih, nak panggil naik orang-orang. Dah ada kala letuk muda, letuk baru. Boleh tangki ke telefon. Nah, mati bulat gitu. Itu masalah. Dan takhliq artinya yang menjadikan daripada tadak kepada ada. Hebatnya Allah Ta'ala ni mengadakan sesuatu daripada tadak kepada ada. Nah. Bila ada, maka wajib atas kita mengenal pencipta segala perkara ni. Sebab ada Tuhan jadikan langit dan bumi, ma bainas sama'i wal ardh. Langit saja tujuh lapis, bumi saja tujuh lapis. Antara langit dan bumi dah tahu benda apa, macam-macam pesen. Nah, tujuan supaya untuk kita lihat dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Bukan saja tengok langit, hebatnya langit, tak ada tiang sikit pun, tak runtuh pun, begitu indah. Nah, sehingga kan kata pakar-pakar sains, kalau kita naik jet sejuta tahun pun dah akan sampai di langit kerana terlampau jauh. Belum lagi langit yang ketujuh. Maknanya bila kita dengar lagu tu, maka sepatutnya kita mentauhidkan. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang ada segala sifat-sifat kamalah yang boleh menyelamatkan kita, menjamin masa depan kita. Orang lain tak boleh jamin masa depan kerana seorang saja yang cipta langit yang begini indah. Nampak? Kau tulis menjamin masa hadapan anda. Fakonlah lacing. Apa orang anda? Tak ada orang boleh jamin. Nabi tak boleh jamin lagi. Kalau tidak diizinkan oleh Allah. Apatah lagi kalau manusia yang durjana, yang benci kepada perkara-perkara yang didatangkan oleh Nabi. Nah. Berat kita ni. Kalau kita pergi di Terengganu sekarang duk. Dia ada tubik nombor tepi-tepi jalan 2010. Han, banyak tulis 2010. Neh. Dulu 734, tak ada lah. Khatam Quran. Ha. Ini semua ni menyebabkan kita lupa kepada pencipta kita. Kita duk agung sangat kepada manusia, kita lupa kepada yang mencipta manusia. Nampak? Kalau ibu bapa kita hormat, tapi pencipta kita, kita tak hormat. Ibu bapa bukan menjadikan kita. Ibu bapa hanya melahirkan kita yang dijadikan oleh Allah. Oh, cakap bab hormat ibu bapa, kerti tak ke? Dan mana tak sembahyang? Kerana tak mau sujud kepada orang yang cipta, yang dah mencipta juga ibu bapa. Nah, dah nak mikir tu. Kerana duduk lawan Tuhan pagi, petang, siang dan malam, dalam TV, dalam tu, habis tiap-tiap hari pakat lawan Tuhan. Nah, kau dah semayang, oh hormat ibu bapa. Nampak? Saya balik mak, balik raya. Nah, semayang ni tak hormat kepada ibu. Nak keluar jalan siu tangan ayah. Dah kau ni tak sujud ke bumi. 17 rakaat sehari, 5 waktu. Mana besar Allah dengan ibu bapa? Pasal buta, manusia itu buta. Bila buta, maka tak jadi kerja. Pasal orang nak ambil orang buta buat kerja. Ha, tak? Tak cari ambil lah. 10 orang buta ambil. Jadi driver transnasional. Hacau lebur habis kereta. Kena langgar habis. Sebab tu manusia sekarang semakin semakin parah, semakin parah. Kerana mereka buta. Buta orang nak berobat, tambuh. Ulama'-ulama' lah nak tolong obat mata dia biar jadi celik. Dengar Quran, dengar hadis, dengar kalam-kalam ulama', nasihat dan iktibar dan pengajaran, tazkirah dan ceramah. Nak suruh buka minda, nak suruh celik, tambah jadi kelabu, tambah jadi buta. Tambah dengar. Dan nak dengar dia, nak dengar nyanyi. Nak tengok drama. Nampak? Daripada muda tengok drama, siapa tua. Daripada muda, betul tak? Daripada umur 20 bergetah lagi ni tiok. Ha, sampai lagi tengok muka takut terus. 85 tu. Kau tengok tengah malam ngiga terus. Weh, ramai ni. Ramai. Jap main ada orang nyanyi. Duk tanya. Bawa itu sembang pala celah sopan. Dah baca Quran, dah dah taubat, dah dah istighfar, dah dah selawat, dah dah tak ada hasil. Zaman muda kerja dah, turun pagi balik petang, turun pagi balik petang. Hak jadi cikgu, jadi cikgu. Hak jadi askar, jadi askar. Dah mana ilmu? Mana kau nak masuk dalam lubang kubur lagi? Nah, hak tu dah kerti nak jawab, hak ni dah kerti nak jawab. Jahilnya kita. Dia ingat-ingat hidup kita ni main cari makan. Pagi masuk kerja jabat, petang balik. Nah, lepas tu, sokan sikit-sikit, malam lepak di rumah. Ingat gitu Tuhan buat kita? Bodoh. Kita ada tugas. Nampak? Orang buat surah, kita tukang imarahkan surah. Orang bang, kita pergi semayang jemaah. Orang cari ustaz, buat kuliah, kita pakat pergi dengar. Itu tugas kita. Ingat duduk saja kita, macam orang ramai ni. Boleh Tuhan beri rumah setih, kereta dua tih, duduk senyap dalam rumah. Satu taman yang ada 400 rumah, 13 orang ni. Semayang maghrib. Subuh, 3 orang. Nah. Di beraya punya pasar, nu. Di Mersing tau, pergi raya. Kuala Lumpur. Di rumah apa raya ni? Rumah adik. 300 kilo, pergi balik 600 kilo. Diorang ngajar akidah ahli sunnah wal jemaah depan tangga rumah. Tak pergi. Lepas tu nak masuk syurga. Boleh? Tak layak tu. Tak layak. Nah. Imam Syafi'i, dia tu yang begitu banyak amalan. Dia kata aku tak layak. Syurga tu dah. Imam Syafi'i, dah kita. Dia tamam buru ni. Tak, kau kau dah buat cerita ni. Nak perang adalah kotor. Nak dosa banyak pula. Orang manggajo tak boleh dengar, orang nak ajar Quran tak boleh. Orang nak ajar tafsir pun tak boleh dengar, marah pula. Badan cari makan pagi petang. Sama dengan lembu, sama dengan kambing. Dah kira orang kuasa, orang kalau tergana. Tu, golongan yang lalai ni golongan lembu kambing. Kalau haji, haji kambing. Kalau hajah, hajah kubah. Tak kira siapa-siapa. Nah, wahum kal an'am bal hum adal. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini seperti lembu dan kambing, ayat Quran. Bahkan lebih bodoh daripada lembu dan kambing. Siapa ni? Ulaika humul ghafilun, iaitulah orang-orang yang lalai daripada agama. Bukan kita kata, Quran kata. Nak. Batu berdengar atik tasir main tajwid saja. Tajwid saja lah benda. Nampak? Ulaika kal an'am. Tutup mulut, tutup mulut, tutup. Dah kenapa tu? Lembu kambing. Betul tak? Dia begitu. Batulah tak ada. Petunjuk kita Quran dan hadis. Yang mensyarahkan maksud-maksudnya ulama-ulama. Kita nak syarah diri tak pandai. Bukan maru Islam ni dia haram kita kerja meniaga dan sebagainya. Siapa meniaga tak kenal surah masjid. Dan ni kuliah ni tak dang mari. Seminggu ada 4 orang ustaz kita jemput ni. Tak dang ustaz. Sibuk ni meeting tu. Ni ni nak kompor lain. Nak kompor. Lusa-lusa tu pun Jepun. Oh hebat. Mungkin dia jual. Dia jual planet ke jual apa? Nah. Yang siapa tak dang mari ni apa hal ni? Nah, nak kerja daripada menganggur Tuhan beri kerja. Dahlah kerja dah pula, naik pakak dah pula. Tuhan beri bini, beri laki, beri kenderaan, beri rumah, beri tanah, beri sihat. Panggil sekejap ai mari kuliah. Maghrib, isyak balik eh. Tak boleh, sibuk saya banyak hal begitu gini, begitu gini. 5 malam memang saya tak ada maghrib. Saya anak saya tuition. Dan malam Jumaat, malam Jumaat, bini saya tuition. Banyak. Jadi tak ada makna. Kita ni sama macam Jepun, macam Korea, macam Afrika. Tak ada agama Islam. Tak. Zaman Nabi tu, mana-mana muka dalam isyura, diarahkan supaya pergi panggil. Betul tak? Dan kita taklah nak buat siapa macam tu. Nah. Seorang yang tak mari semayang jemaah, Nabi kata pergi cari. Pernah sekali Sayyidina Umar tak mari semayang jemaah. Nampak? Maka Nabi suruh pergi turut, pergi panggil. Kenapa tak hadir solat jemaah? Seramai-ramai penduduk Madinah, Nabi cam tak mari hari ni. Bukan now kan orang jemaah. Penduduk Madinah masa tu 3,000 orang. Nah. Orang pergi, Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Rasulullah suruh tanya, kenapa tak hadir jemaah? Sayyidina Umar kata tak ada baju basah. Basah tak kering. Dah baju pakai baju tak ada. Aku selam ni, aku telanjang tu. Aku tak lebih. Cakap kau dalam, pasal telanjang. Tak ada baju. Baju ada selam je. Sayyidina Umar, basuh. Tak kering. Nampak? Itu cerita dia. Kita baju bukan selah. 3 apa? Oh, tu laki, bini. 2 lari. Nampak? Macam-macam Tuhan beri. Keluasan hidup, kenikmatan hidup. Tapi tak mengenang budi Allah. Puah hajak baru nak mari masjid. Puah hajak baru nak mari surat. Apa kata kalau malam ni Allah jadikan kita kena strok. Tak boleh bangun, tak boleh cakap, tak boleh gerak. Alium leleleh. Siapa nak? Tuhan boleh buat tau. Dah nampak something sangat. Nampak, tak reti sangat ni. Nampak? Nampak mahal sangat dengan rumah Allah, dengan majlis-majlis agama. Tuhan buat kena seteruk. Tuhan buat kena angin. Tuhan buat belanggar gitu gini. Rumahnya bakar di api. Nak gitu. Nah. Inilah jaiz pada hak Ta'ala Tuhan kita Azza wa Jalla berbuat segala alam. Kita beri kat tu, insyaAllah. Kita sambung. Maka yang dinamai alam itu 4 perkara. Iaitu di surau Taman Berserah. Taman Berserah satelit je lah. 19 November hari Isnin. Jadi kuliah bulan depan 19 November hari Isnin. Di surau Taman Berserah. InsyaAllah. Dia ada beberapa soalan. Boleh sekejap Baru sejam baru. Tak? Baru sejam baru. Boleh setengah jam lagi? Dia gini, kalau kuliah kita panjang, patut orang yang ada kerja, ada masalah, dia boleh keluar. Tak ada masalah. Tak? Tak ada masalah. Biasa berlaku. Bukan terwajib bila duduk, wajib kena duduk sampai habis. Anak duk tunggu di klinik apa semua, duk tunggu situ. Akhir-akhirnya start kat mana? Datang tak reti lagi. Boleh bangun, boleh keluar, tak ada masalah. Simple. Cukup mudah. Jangan rasa tertekan yang kata, ni guna orang yang tengok pula, dia ni keluar balik, mesti kita kata ni ada kerja dan sebagainya. Mudah. Tak? Jangan kata udah korang ni, mana balik datang habis, tak mesti bahasa ni. Jangan kata gitu. Cukup mudah. Tak? Kita nak baca sejarah ada kan, nak lebih sikit mari jauh-jauh. Nah. Ada makanlah pengerusi. Ada tak pun. Ada tak pun kita panjang sikit. Tak ada, dia baca pendek jelah. Jalan ya, masalah saya ialah anak saya keluar rumah tanpa izin saya dan suami kerana ingin bebas. Yang menjadi kesalahan saya ialah telah menjadi jahil dan hanyut dengan kawan-kawan yang menyesatkan. Berbagai usaha telah saya lakukan tapi gagal. Cara lembut dan kasar juga tidak berhasil. Apakah patut saya biasa membiarkan dia walaupun hati saya sedih? Dia juga sentiasa meyakinkan saya bahawa dia telah meninggal tabiat buruknya, tetapi dia tetapkan tak nak balik rumah. Suami saya telah menolak dia sepenuhnya. Tidak akan menerimanya lagi. Saya tidak berdaya kerana dia tetap anak. Seburuk mana pun, saya sangat takut awak mengingatkan dosa dan api neraka. kerana balasan daripada Allah. Namun anak perempuan, saya masih tidak insaf dan kembali ke pangkuan keluarga. Dia tidak setuju dengan cara didikan ayahnya yang berpegang pada hukum dan menjaga aurat anak-anak agar tidak melanggar perintah Allah. Apa yang patut saya dan suami lakukan? Patutkah kami membuangnya sebagai anak? Adakah ini satu ujian atau musibah yang menimpa? Bolehkah kami berputus asa padanya? Wassalam. Baik. Masalahnya anak perempuan keluar daripada rumah. Kerana nak kepada kebebasan. Tak, ini bukan masalah dia ni seorang. Masalah ramai orang sekarang. Tak, bukan. Bukan sedikit. Dalam hak kapung, hak jenis lagu ni ramai. Cuma bezanya tak ramai yang keluar terus tak balik-balik. Hak paling ramai keluar dan balik ikut suka hati. Ha, ini paling ramai. Nampak? Keluar bebas ke sana kemari dengan bapak jatah apa semua, dengan rambut dah tudung, dengan pakai keluar ketat, dengan pakai baju yang mendedahkan aurat. Hak tu yang paling ramai. Nah, hak ni tak balik rumah. Jadi dia kata, patutkah berputus asa? Tak patut berputus asa. Nampak? Jangan berputus asa. Allah Ta'ala tidak jemu daripada mendengar doa kita. Ingatlah. Nah, kalau kita lemah dah daripada ikhtiar dengan bangsa zahir, ikhtiarlah dengan bangsa batin. Iaitu kita ada satu senjata batin, doalah. Biarlah hari-hari pun. Nampak? Kerana Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya. Anak kita, jangan buang anak. Jangan doakan dengan benda yang tidak baik. Dia sekarang duduk dalam keadaan tak baik dah. Kita doa juga dengan tak baik. Dimapuhlah kat mana-mana. Ha, ada juga. Ayah lagu tu. Tak. Ada kata, aku dah halal muai susu kopek aku. Kata mak pula. Kawan tu dah lah jadi mak rempik dari rumah. Dah halal pula susu. Dah halal susu nak ni lagi dia. Tak. Lagi pula kena laknat dia. Jangan kata lagu tu. Tak. Dari segi zahirnya, terus kita berikhtiar. Ikhtiar jangan putus. Ikhtiar yang tidak berjaya tetap dibalas dengan pahala. Ingat, satu ibadah. Ibadah tak mesti duduk atas tikar semayang. Nah, kita ikhtiar nak membaikkan hal anak kita sendiri adalah dipuji oleh sahabat. Jangan putus asa. Nah, habis cerita mati. Begitu. Walaupun kita tak boleh nak cakap dah, tak mau dengar dah. Banyak lagi. Sembayang hajat tiap-tiap hari. Allah tak mau beri kepada kita 10 tahun, 20 tahun. Nah, Nabi Nuh alaihissalam selama 450 tahun berdakwah kepada kaum ni. 450 tahun. Bukan 4 bulan. Nah, teruskan usaha. Nah, tak ada masalah. Sentiasa dah berusaha. Allah ni tak jemu daripada permintaan kita. Kita yang jemu daripada beribadah kepada dia. Teruskan. Nah, doa malam-malam tak payah. Jangan berhenti. Bila kita berhenti, Allah Ta'ala tak suka. Kita dah minta kepada Allah, Allah marah. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, aku akan perkenan. Tapi tak mestilah hari ini. Kadang-kadang ada hikmah daripada sebab kealpaan kita di masa lalu. Maka Allah uji kita dengan anak menjadi liar. Nah, bang, kalau kita kaji memang kita salah. Kita ada silap dulu. Nah, anak kita tu kita tak didik dengan ajaran agama daripada kecil. Tapi setelah dewasa. Nah, silap kita juga. Jadi kita tanggung. Allah nak supaya kita tebus kesalahan kita. Allah datangkan kita sedikit kesusahan. Anak dah balik rumah. Sabar dan berusaha. Nampak? Sabar tu satu pertolongan yang paling kuat. Nombor dua, semayang. Semayang hajat. Nampak? Ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sembahyang dan dengan banyak sabar dan sembahyang. Jangan putus asa. Anak kita, jangan buang. Jangan kata kadang-kadang makan satu aku. Siapa dia? Jangan kata gitu. Nah, dia dah lah melakukan perkara-perkara dosa. Kita dikata dah apung dah pulak. Lagi teruk dia. Nah. Jangan putus asa. Ada hikmah belaka. Bolehkah tuan katakan kepada kami, apakah boleh kita makan makanan yang dimasak oleh lelaki yang lembut? Mana ulok ni? Lembut perwatakannya saja. Solek juga sikit. Lembut meliputi segala-gala. Maksudnya pakaian sama macam wanita, rantai leher dan segala barang kemah dia pakai, dan lenggoknya juga mengancam. Yang kedua, apakah jika isteri meninggal dunia, harta milik yang jadi harta pusaka atau milik suami dia je, atau sama macam suami dia mati daripada pencinta bulan? Ini bukan pencinta bulan ni, pencinta maknyah ni. Baik, laki-laki yang lembut, jenis lembut dia, dia buat mari syotos ini dua. Hak pertama lembut di segi gayanya lah lembut, tapi pakaian laki-laki. Nah, yang kedua lembut serba-serbi, pakaian puang, cakap puang, beralak solek pulak dengan rata dengan subang. Ha, ini bukan lembut orang panggil. Nampak? Ha, ni maknyah dah hak ni. Nah. Eh? Hukumnya maknyah dah. Lelaki lembut ni harus pada syarat. Kerana ni yang dikatakan pondang yang diharuskan dalam Islam. Dia sebenarnya bukan pondang, dia lembut, jenis lembut. Bukan khunsa. Khunsa dia ada dua alat. Nah, khunsa iaitu orang yang ada dua kemaluan. Man lahu farjani, orang yang ada dua kemaluan tu khunsa. Ni lembut je. Jenis lembut. Lembut sikit kan? Nah. Jadi dia masuk, kita boleh makan. Apa salah ni? Orang kafir masuk, kita boleh makan. Syarat apa yang dimasak tu daripada bahan yang halal. Tok Imam masak tapi telinga babi celup tepung. Umpamanya tak boleh makan juga. Nah. Bahannya halal, orang kafir masak harus makan. Bukan masalah semelih, masalah apa masak. Tapi sekarang kalau orang kedai kafir memang najis lah banyaknya, puyuk-puyuk dia. Nah, masuk dengan minyak babi, minyak apa, haramlah kita pergi makan kedai orang kafir. Nah. Tak ada masalah laki-laki lembut. Nah, ini daripada ciptaan Allah. Ahsani takwim. Nah, tuan kita. Comel ciptaan Allah. Bukan umat jalan ni lembut sikit. Nah, saya ada kawan yang jenis lembut sikit dah. Bukan kita nak cari orang lembut dah. Nah, dia ni jenis lembut. Dia, dan dia kerja tukang masak. Tukang masak. Jatuh hotel yang taraf 5 bintang. Bukan 5 bulan, 5 bintang. Nah, dia lembut sikit. Cakap lembut. Jalan pun ada harus lembut sikit. Anak 11. Faham lah tu. Sebelah tak silap. Dia dulu dia pakai motor. Atas enda 2, dalam raga 3, atas laku belakang 6. Sungguh. Lembut tapi 11. Ada seorang kawan tu, Allah, misalnya macam dia magak skuter. Lama apa jual bak kuat, beli emo. Pagi-pagi 21 ti, telur ayam selama. Anak 2. Nak mana ni iradah Allah, kehendak Allah. Nah. Tak ada salah, dia masuk dia aku. Jadi tu imam boleh? Jadi tu imam? Nampak? Boleh? Jadi imam tak ada asal. Nah, yang tak boleh, khunsa tu. Khunsa baru boleh, martabat dia rendah sikit daripada laki-laki. Yang kedua ni pondang ni. Orang lelaki pakai yang perempuan kena laknat. Maka fasik. Di sisi agama fasik. Nampak? Orang buat lelaki walaupun lembut tak apa, jalan lembut. Kerana itu ciptaan Allah. Tapi jangan suka pakaian dengan pakaian yang bukan jantina kita. Tak boleh. Dia di dalam pesen gini bukan pondang ni. Dia pakai baju lelaki belaka. Dia mesti set lembut. Lembut belaka. Nah, naik motor dua orang gendong dia lembut. Nah, masih nak pandang gestu tangan. Nampak? Nak kan ni bukan dia buat. Nah. Baru ni ada satu pertandingan badminton lah. Di Kuala Terengganu. Jadi pada hari tu pertandingan antara mana tentera askar lah, tentera askar Melayu. Pasukan badminton melawan dengan satu pasukan nama apa, pasukan ni orang lembut-lembut belaka, sesek pondang-pondang belaka. Menang pondang main badminton. Menang dia semeh berapi. Yang suka pula orang tengok tu, dia empat, dia panggil kat tepi tu jaga line. Vampire Pontianak kan. Tu Pontianak tu. Lanceman. Lanceman pun pondang juga dua orang. Lembut jenis lembut. Pakai lelaki jenis lembut. Nah, bila wala out. Bapak orang pasal lelok. Bila wala masuk. Kita Allah tak boleh tengok. Ni bukan nak jadi cerita betul ni. Nah, ha, kita betul. Bukan kita ngayak tau. Nak cerita. Jadi janganlah bila kalau kita lembut sekalipun jangan tukar pakaian lelaki dengan pakaian perempuan. Jangan. Itu ada hadis yang Tuhan lah nak. Lembut nak kan? Semula jadi Tuhan buat. Tak. Ada rupuan jenis kasar. Tak. Ha, kurang patutnya lembut. Dia jadi kasar. Tak. Siapa tak akan ini untuk lelaki je kau. Nah. Ha. Jadi kalau orang fasik, makanannya halal, harus kita makan. Cuma sebagai sunat kita makan daripada orang yang takut pada hukum Tuhan. Sebaik-baiknya. Nah, makanan halal belaki orang fasik dan orang yang taat pada Allah. Nah, maka sebaiknya makan orang yang taat dan ada sifat takwa. Kadang manakah orang wanita yang aktif bekerja? Kaki saku, kaki siku ke bawah. Dan aurat dalam rumah bersama dengan ipar duai dan yang menetap bersama-sama dalam rumah. Baik. Aurat perempuan Islam di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki ajnabi dia panggil. Laki-laki yang ajnabi. Iaitulah sekalian badan kecuali muka dan dua pergelangan tangan. Nampak? Itu kaul. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama-ulama mazhab empat. Nah, dapat muka saja dan dua pergelangan tangan. Maknanya kaki kena pakai stocking lah. Malainkan di dalam rumah, maka tidaklah. Dan dimaaf tak pakai stocking. Dan dimaaf menyelok lengan untuk membasuh pinggan dan sebagainya. Dia panggil aurat waktu bekerja. Nampak? Jadi kita selok lengan, nak basuh tangan. Kerana duduk serumah. Nah, ipoh ada. Nak pakai lengan panjang sama nak basuh tangan pun ni. Nah, nak basuh pinggan lagu mana? Dah ipoh ada. Kata dia masuk dalam aku nak basuh pinggang. Nah, takkan basuh pinggang apa basuh dengan baju. Jadi kata setengah ulama di maaf sisi. Dekat lengan tak sampai kat siku. Sisi lengan basuh pinggang. Sisi lengan kali nak masuk. Maka kelihatan lengan ni oleh ipar yang duduk serumah di maaf. Faham? Yang direngang. Begitu juga buku lali dan ke bawah. Ha? Kerana ipar dia ni tak ada duit. Terpaksa duduk di rumah. Numpang rumah abang. Suami kita lah. Nah, dengan kita jadi adik ipar dah pula. Nah, jangan siapa nampak peti, nampak beha. Ni ada duduk serumah dengan abang ipar, nak kata ipar lah big. Kembang gantung ni tuala tu big. Nah, adik ipar tengok, nampak? Jadi lain macam, itu haram. Nampak tiok, nampak paling bau dalam rumah. Dalam rumah kena pakai baju juga. Kena pakai tudung. Tudung, rambut. Nampak? Tapi dimaaf lengan, dimaaf dan kaki sedikit ke bawah. Nampak? Nak tutup lebih baik kerana nak memudahkan. Islam ni bukan agama nak menyempitkan. Oleh kerana terpaksa duduk serumah, dimaafkan sedikit. Al-umuru iza dhaqat ittasa'at. Kaedah Imam Syafi'i kita, perkara-perkara itu bila tersepit sangat, dilonggarkan sedikit. Bukan longgar sampai dia terlongoh terus kain. Longgar sikit. Tak, sekadar mana darurat. Faham lagi? Hak keluar-keluar rumah tu, pakailah stocking. Banyak lagi orang kita dah. Nak, bawa isteri, bawa atas motor dalam kereta boleh tangkil, bawa atas motor. Nah, batu naik duduk. Bini naik duduk, selok kain nampak putih. Balik daripada kuliah. Nah, kereta suluh kat belakang nampak labu putih bini kita. Nah, komang sepanas tu. Kita pakai serban, ekor serta. Dalam kitab, dalam raga motor kita tafsir komang sepanas. Nah, tak boleh lah nampak aurat gitu. Kau tengok ke belakang. Pakai seluar lah jelam. Nah. Apa hukum bersentuhan antara suami isteri ketika ada wuduk? Adakah batal wuduk tersebut? Kerana saya ada dengar bahawa Sayyidina Aisyah bersentuh dengan Rasulullah. Tetapi baginda meneruskan solat tanpa berhenti daripada solat. Harap dapat beri penjelasan. Sedikit saja penjelasan kerana masih lewat dah. Dan soalan ni banyak dah jawab masalah ni. Masalah sentuh ketika wuduk batal atau tidak, tidaklah berlaku ijma' di kalangan ulama. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Nampak? Maka yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan pendapat ulama-ulama fiqh dan begitu juga Imam Syafi'i sendiri, bersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan walaupun suami isteri, jika ada wuduk membatalkan wuduk. Nampak? Batal wuduk. Nah. Ha. Dah kenapa mazhab lain ada yang mengatakan tidak batal? Kerana Sayyidina Aisyah ini memang sungguh hadis ini sahih. Yang hadis kucuk itu bukan hadis sahih. Neh, satu tak dijadikan dalil. Neh, Hadis Nabi kucuk isteri kemudian terus pergi semayang. Hadis itu bukan hadis sahih. Nah, hadis sahih Sayyidina Aisyah berbangun dalam keadaan tengah malam di rumah Nabi. Nabi sedang semayang, terabur-abur dalam gelap, terpegang kaki Rasulullah. Bila pegang kaki Rasulullah, Rasulullah tak berhenti pun semayang, terus semayang saja. Menunjukkan tak batal. Katanya mazhab ulama-ulama yang mengatakan tak batal. Nah, ulama-ulama yang mengatakan batal, mereka tidak berdalil dengan hadis ini. Mereka berdalil dengan ayat Quran. Aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh akan perempuan. Maksud perempuan yang mananya sah nikah dengan kita, yang bukan daripada mahram. Nampak? Dipakaikan ayat Quran. Kenapa tak pakai hadis ini? Kerana hadis ini adalah hadis yang muhtamal, yang boleh kita tanggung dengan dua maksud. Sama ada pegang kaki Rasulullah itu berlapik ataupun dengan tidak berlapik. Kalau berlapik, tak batallah wuduk. Kalau tidak berlapik, batal wuduk. Maka boleh ihtimal, boleh tanggung. Bila boleh tanggung, maka didulukan akan ayat yang soreh, iaitu aula mastumun nisa. Ini menceritakan tentang batal wuduk, bukan cerita masalah jima. Ha, jima depan dah, wa in kuntum junuban fatahharu. Tapi yang ni masalah au jaa hadum minkum minal ghaid aula mastumun nisa, atau kamu kentut dan kencing ataupun berak, batal wuduk, atau sentuh perempuan, bukan masalah junub. Junub depan dah, fatahharu, hendaklah kamu mandi. Sentuh perempuan sini maksudnya lamastum. Nampak? Isim fa'ala dengan wazan fa'ala. Neh, ihtimal dengan makna fa'ala, iaitu lamastumun nisa, lamasa, makna menyentuh. Dan pada hadis lain mengatakan sentuh di sini maknanya iaitulah antara laki-laki dan perempuan dengan dengan persentuhan yang tidak berlaki. Jadi kerana itulah berlaku khilaf. Nah, jadi kalau kita nak beritahu kepada orang, inilah pandangan mazhab Syafi'i. Nah, iaitu memakai menggunakan nas ayat Quran, iaitu ayat aula mastumun nisa. Nah, mereka yang pakai ayat hadis Siti Aisyah pegang kaki Nabi, ditolak oleh ulama-ulama Syafi'i. Dia tak pakai, sebab tu berlaku khilaf. Nah, jadi tak ada masalah. Orang yang dia bermazhab Hambali dan Malik dan Hanafi, dia ikut lah. Dia pakai hadis ni. Orang yang ikut pendapat ulama Syafi'i, pakai batal. Tak ada masalah. Pada ketika darurat, payah nak ambil wuduk, dimaafkan tak batal. Dengan syarat tidak sengaja. Tak, macam di tengah nak tawaf. Tak, dan sebagainya. Senang lagi benda ni. Benda khilafiah. Kemudian akhir sekali, kuliah bulanan yang berbahagia Datuk Ismail Kamus pada 29 bulan 10 hari Isnin selepas solat maghrib, dan Tuan Guru Haji Muhammad Baki pada 2 bulan 11 Jumaat lepas solat maghrib juga di Masjid Cenderawasih. Nah, jadi kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita bersambung lagi dan berjumpa dengan panjang umur dan murah rezeki di Surau Taman Berserah pada bulan 11 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zinna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.